satu titik pun, tidak ada suatu kegiatan pun, tidak ada suatu makhluk pun betapa kecilnya yang berada di luar kuasa Allah. Itu yang dimaksud wa kana arsyuhu 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu langit dan bumi diciptakan tujuannya, saya harus berkata antara lain, untuk menguji kamu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Bukan dia katakan yang lebih banyak, yang lebih baik. Kalau begitu Anda harus berpacu dengan orang baik. Kalau Anda berpacu dengan orang buruk, hanya baik. Tapi berpaculah dengan orang baik, ya kan? Dia bluakum. Dan jangan berkata saya harus banyak. Sedikit yang berkualitas lebih baik daripada banyak tidak berkualitas, ya kan? Itu tujuan penciptaan langit dan bumi. Baik, sampai sini dulu Pak, nanti dilanjutkan kembali. Pemirsa tetaplah bersama kami, kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pada pagi hari ini kita sedang membahas surat Hud ayat 7 hingga 14. Silakan dilanjutkan Pak. Baik. Jadi tadi kita berkata alam raya ini diciptakan antara lain untuk menjadi arena ujian bagi manusia, siapa yang lebih baik amalnya. Oke. Okay. Ujiannya, hasilnya kapan pengumumannya? Kan diuji nih. Pasti ada hasilnya kan? Apakah hasilnya di dunia ini? Tidak. Buktinya banyak orang baik belum dapat ganjaran yang baik. Iya. Banyak orang jahat masih berkeliaran. Jadi perlu enggak ada satu hari? Perlu ada satu hari di mana Tuhan menyampaikan hasil ujian. Kamu lulus sehingga masuk surga. Kamu enggak lulus sehingga masuk neraka. Kamu setengah-setengah perlu dicuci dulu. Ya kan begitu? Nah, karena itu pasti ada hari kemudian. Lanjutan ayat ini berkata, wala in qult innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Kalau engkau wahai Muhammad menyampaikan pada mereka bahwa hasil ujian itu nanti di hari kemudian sehingga kamu harus dibangkitkan setelah kematian kamu, mereka berkata, oh ini sihir, ini bohong. Padahal logika berkata tidak mungkin kalau kita diuji. Tidak mungkin, kalaupun tidak diuji, tidak mungkin dipersamakan orang baik dengan orang jahat. Sehingga harus percaya ada hari kemudian. Lalu, kalau kami menangguhkan sanksi hukum, sanksi kejahatan kepada waktu yang terbatas. Ada orang sekarang ini di dunia jahat belum dapat siksa, ya. Mereka berkata, kenapa tuh nggak datang-datang siksa? Kamu bohong, wahai Muhammad. Sampaikanlah kepada mereka bahwa nanti kalau datang siksa itu tidak bisa dialihkan dari mereka. Dan begini, jadi begini, Tuhan menangguhkan tapi tidak melupakan. Itu harus diyakini. Dia tangguhkan tapi tidak mengabaikan. Pasti ada waktunya masing-masing mendapat ini. Baru dia kecam manusia. Wala in azaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu layyusun kafur. Pada manusia nih, kalau dia sudah dapat sedikit nikmat, betapapun sedikitnya, betapapun banyaknya nikmat duniawi yang Anda nikmati itu sedikit. Jadi miliuner udah banyak ya, mobilnya udah macam-macam, itu sedikit. Ada orang-orang kalau dia itu diberi sedikit nikmat lalu kami cabut nikmat itu darinya, apa yang dia katakan? Innahu la ya'usun kafur, dia berputus asa. dia mengingkari nikmat Allah. Ini orang keliru. Kenapa keliru? Karena Tuhan yang memberinya dulu masih wujud atau tidak? Masih kan? Tuhan kan tidak mati. Anda kalau tidak kalau luput dari Anda satu nikmat, pernah kaya raya lantas jatuh miskin, jangan beranggapan tidak bakal kaya lagi. Karena Allah yang memberikan Anda dulu itu bisa memberikan Anda lebih banyak sekarang. Nah, orang-orang yang tidak beriman itu sudah putus asa. Sebaliknya juga begitu. Walain azaqnahu na'ma'a min ba'di dharra'i massatu layaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni. Lalu kalau kami berikan dia sedikit nikmat setelah dia mendapatkan kesulitan dalam hidupnya ini, dia berkata, oh sudah tidak akan datang lagi kesulitan pada saya. Siapa yang menjamin? Nah, jadi orang yang berpandangan picik seperti itu, kalau dia susah, dia putus asa. Kalau dia senang, dia lupa diri. Itu yang digambarkan oleh ayat ini. Innahu la farihun fakhur, dia bergembira, berbangga diri. Illal ladzina sabaru, kecuali orang yang sabar. Nah, sabar itu apa? Apa itu sabar? Sabar itu definisinya antara lain menahan gejolak nafsu untuk memperoleh yang baik atau yang lebih baik. Karena itu kesabaran mutlak dalam hidup ini. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Karena begitu Anda sampai pada suatu titik, boleh sudah, waktu dibolehkannya dia suruh Anda sabar. Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Terus Nabi diperingatkan, jangan sampai hatimu menjadi gundah, sesak karena ucapan orang-orang yang ingin menghalangi kamu melaksanakan dakwah. Saya kira kita lanjutkan. Pemirsa, tetap bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini tentunya. Kalau mereka memang benar-benar dalam ucapan mereka bahwa ini bukan firman Allah, jadi ini ditantang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Di segmen sebelumnya, Pak Quraish sudah menjelaskan bahwa Allah menciptakan semua langit dan bumi tujuannya adalah untuk menguji, agar manusia itu mengetahui siapa di antara kamu yang amalannya lebih baik. Dan juga karena ada satu hari kemudian di mana ujian kita ditentukan apakah ujian kita ini lolos ataupun tidak. Dan kita tidak boleh seperti orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman apabila ditimpa kesusahan, kita berputus asa dari nikmat Allah. Namun apabila kita diberi kesenangan, kita lupa diri atas nikmat Allah. Dan juga kecuali bagi orang-orang yang bersabar, karena pada dasarnya kesabaran itu adalah mutlak dan sabar itu tidak berbatas. Silakan Pak, kita lanjutkan kembali. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Disambut, kita pernah katakan surah ini turun di Mekah. Sambutan sangat sedikit. Dicaci maki dan sebagainya. Tapi Nabi ingin agar mereka beriman. Beliau diperingatkan bahwa memang apa yang kamu hadapi sudah mencapai puncaknya. Tapi kendati demikian, jangan sampai engkau meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu karena ingin mereka masuk Islam. Memang apa yang kamu alami sudah sangat besar dan sangat menyesakkan dadamu, tapi jangan abaikan prinsip-prinsip ajaran agama yang diwahyukan kepadamu. Itu ayat kita. Mereka berkata, kami tidak percaya kecuali kalau ada perbendaharaan harta benda yang turun dari langit kepada Nabi Muhammad. Atau mereka berkata, kami melihat malaikat datang mendukung Nabi Muhammad. Ini semua tidak mungkin akan terjadi. Kenapa? Karena agama ini tidak mengandalkan mukjizat. Agama ini mengandalkan rasio hati. Kalau hal-hal yang bersifat luar biasa, bukan waktunya lagi sekarang. Orang bisa berkata sihir, orang bisa berkata hipnotis. Jadi ajaran agama ini berdasarkan rasio dan hati. Sampaikanlah kepada mereka bahwa engkau hanyalah pembawa berita gembira, tidak berwewenang untuk menurunkan malaikat atau mendapatkan itu. Baru dia katakan, mereka berkata bahwa Quran ini bohong, dinisbahkan kepada Tuhan. Maka kalau mereka berkata begitu, cobalah mereka itu menyusun sebanyak 10 surah Al-Quran, dan silahkan mereka mengundang, mengajak siapapun untuk menyusun semacam Al-Quran. Kalau mereka memang benar-benar dalam ucapan mereka bahwa ini bukan firman Allah, jadi ini ditantang. Sekarang ada orang yang berkata, oh ini Quran budaya, hasil budaya. Ah, ditantang nih. Coba buat 10 surah semacam ini. Nanti setelah ini ada ayat turun, buat satu surah saja. Satu surah itu 3 ayat paling pendek. Buat deh semacam itu. Tidak ada yang buat, karena ini firman Allah, bukan hasil pemikiran manusia. Katakanlah kalau mereka tidak mampu untuk menyusun semacam itu sebagaimana ditantangkan, maka ketahuilah bahwa Al-Quran ini turun berdasar ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan itu beda dengan ilmu kita. Kita tidak mengetahui sesuatu kecuali diberitahu oleh Allah, ya kan? Ilmu kita itu terbatas, objeknya terbatas. Ilmu Tuhan tidak terbatas objeknya. Ilmu kita itu bisa salah, ya kan? Ilmu Tuhan tidak salah. Ilmu kita itu kita bisa lupakan, Tuhan tidak lupakan ilmunya. Ilmu kita itu tidak jelas, ilmu Tuhan itu sangat jelas. Tuhan mengetahui sebelum wujudnya sesuatu, kita tahu setelah wujudnya sesuatu. Kalau ini berdasar ilmu Tuhan, maka kalian tidak akan dapat menyusun semacam Al-Quran ini. Saya kira itu. Baik, kita akan berikan kesempatan penonton di rumah nih Pak, karena mereka tidak sempat hadir di sini, tapi mereka ingin bertanya sama Bapak. Salah satunya pertanyaan berikut ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Ibu Giem. Saya udah usaha jualan jamu 27 tahun, masih belum kecukup. Ini bagaimana caranya Pak Ustadz? Manusia ini hamba Allah, ya. Kita harus tahu bahwa kita hamba Allah. Menjadi hamba salah satu maknanya menjadi alat Tuhan, alatnya Allah. Ya, oke. Alat Allah ini bisa bermacam-macam. Kita ambil satu contoh. Kita bisa tahu sehat kalau tidak ada yang sakit. Bisa tahu sehat? Tidak bisa. Jadi kita perlu tahu ada yang sakit. Ya, kita bisa tahu bahagia kalau tidak ada yang sengsara. Oke. Kita bisa tahu kaya kalau tidak ada yang miskin. Jadi kita perlu ada yang miskin. Ya. Yang berupaya bersungguh-sungguh dan rela menjadi alat Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberikan dia ganjaran berlebih daripada yang lain. Boleh jadi ibu ini lebih bahagia hatinya daripada orang kaya. Bisa enggak? Dia sehat itu. Boleh jadi dia tidak mendapat gangguan. Dia itu yang harus dilihat, karena rezeki itu tidak hanya berbentuk materi. Rezeki itu juga kebahagiaan batin, hati. Kalau kita menerima setelah upaya maksimal, kita menerima itu jauh lebih bahagia daripada mendapat banyak tapi kita tidak puas. Orang yang berpenghasilan 10 juta sebulan belum tentu lebih kaya daripada orang yang berpenghasilan 1 juta sebulan. Kenapa? Karena yang berpenghasilan 10 juta boleh jadi anaknya sakit, dia harus keluarkan biaya. Iya. Boleh jadi macam-macam. Sehingga jangan pernah melihat kekayaan itu pada materi. Kekayaan itu al-ghina ghinan nafs. Hati. Begitu saya kira kekayaan. Baiklah. Dan yakinlah kalau dia mendekat kepada Allah, dia akan mendapatkan ketenangan hidup itu. Mari kita lanjutkan kembali, Pak. Pemirsa, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Sekian banyak hari yang aku menangis ketika itu, tetapi setelah berlalu aku menangis, kenapa dulu aku menangis? Pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Tadi kita sudah beri kesempatan pada pemirsa di rumah untuk bertanya. Sekarang saatnya untuk pemirsa yang di studio untuk bertanya. Fatir dulu, silakan Fatir. Ada satu pertanyaan, sebenarnya banyak pertanyaan saya, tapi pertanyaan-pertanyaan yang belum disiapkan pun udah terjawab sama Bapak Quraish. Alhamdulillah. Tapi ada satu pertanyaan, sebenarnya simple, cuman terus ada pertanyaan ini di kepala saya. Sebenarnya adakah tempat di mana Allah tinggal? Allah Subhanahu wa taala itu ada tempatnya atau tidak? Karena tadi Bapak menyebutkan ada singgasananya, tapi ada beberapa juga saya baca buku Allah tidak mengenal tempat dan waktu. Mohon pencerahannya Pak Quraish. Terima kasih, Fatir. Bagus. Allah tidak membutuhkan sesuatu. Makhluk tidak dapat dibayangkan wujud tanpa mempunyai tempat, ya kan? Karena Allah tidak membutuhkan sesuatu, maka dia tidak membutuhkan tempat, dia tidak membutuhkan waktu. Jadi tidak ada tempatnya. Karena tidak ada tempatnya, sedang dia wujud, maka dia berada di mana-mana. Kalau saya beri Anda contoh, kamar ini begitu luas. Si A ada di ujung sana. Dia dalam kamar atau tidak? Si A berada di ujung sana di dalam kamar. Dia berada dalam kamar atau tidak? Oke. Si A ada di tengah. Dia berada dalam kamar atau tidak? Si C ada di sini. Dia berada juga dalam kamar. Analogikanlah itu dengan Allah. Siapapun dan dimanapun, selama dalam kamar, kalau buat Allah, dalam segala wujud ini, Allah ada di sana. Persis ini tadi. Jadi Allah tidak, kalau dia mempunyai tempat berarti dia butuh. Kalau dia butuh, dia bukan Tuhan. Kita tidak dapat menggambarkan dalam benak kita bahwa Tuhan itu membutuhkan sesuatu. Tidak butuh waktu, sehingga apa? Begitu dia berkehendak untuk mewujudkan sesuatu dengan secepat apapun bisa. Karena dia tidak butuh waktu. Dia tidak butuh tempat. Dia tidak butuh anak. Dia tidak butuh kekayaan. Dia tidak butuh kekuasaan. Karena segalanya sudah ada padanya. Itu juga sebabnya Allah tidak mungkin berlaku aniaya. Karena yang berlaku aniaya itu butuh. Iya. Karena berlaku aniaya itu tidak kuasa. Allah tidak mungkin begitu. Saya kira itu ya, bahwa ayat ini berkata kana arsyuhu alal ma. Kekuasaannya itu jangan gambarkan tempat. Kekuasaannya berada atau meliputi segala yang hidup. Bisa juga ada yang mengartikan sebelum diciptakannya langit dan bumi, sudah ada singgasananya dan sudah ada air. sehingga air adalah bahan penciptaan. Ada yang berkata ilmuwan, ada yang berkata uap, kan, bahan penciptaan. Jadi itu bukan menunjukkan bahwa Allah membutuhkan tempat. Dia di mana-mana dan selalu wujud. Ketika saya berkata Allah berada di singgasananya, berarti dia menguasai segala sesuatu. Saya kira itu. Baiklah. Nah, silakan pertanyaan berikutnya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya pada Bapak Quraish Shihab terkait dengan kesabaran, bahwa manusia itu kan sudah memiliki takdir dan nasibnya masing-masing. Nah, pada saat kita menjalankan sesuatu untuk mencapai hasil tertentu, misalkan tidak sesuai dengan harapan kita, nah, bagaimana kita tetap bersabar dan percaya bahwa itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang bahwa di masyarakat sering berkata bahwa manusia itu memiliki kesabaran, batas kesabaran. Bahwa tadi kan Pak Quraish Shihab sendiri bilang enggak ada batas kesabaran. Nah, bagaimana Bapak menyikapi hal itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya terangkan yang kedua. Kesabaran. Saya akan beri Anda contoh. Satu orang dimaki. Anda perlu sabar. Ya kan? Udah. Jangan jawab deh. Dia maki lagi Anda. Tahan. Dia maki yang ketiga. Oh, ini sudah ketiga kali nih. Saya sudah harus membalas. Ya, Anda sudah diizinkan untuk membalas. Waktu mau membalas ini, Anda dituntut lagi sabar. Jangan balas lebih dari kejahatannya. Jadi selalu dia dibatasi. Selalu terbatas. Itu maksudnya. Pertanyaannya yang pertama tadi apa? Agar kita tetap percaya bahwa takdir Allah itu yang terbaik buat kita, walaupun tidak tercapai. Tunggu dulu. Mungkin Anda keliru pilih takdirnya. Bisa enggak? Saya beri contoh. Anda mahasiswa. Udahlah, saya belajar tidak lulus. Ya, ini takdir, terima aja. Begitu. Jangan sampai Anda salah pilih takdirnya. Kalau Anda lebih rajin lagi, bisa lulus atau tidak? Nah, jadi yang salah di sini apa? Yang salah ke Anda. Iya kan? Takdir itu sistem. Kemarin juga saya terang, sistem. Siapa yang begini, begini. Siapa yang begini, begini. Jadi kita berada di dalam sistem. Jangan lantas, kecuali ya, Anda sudah bersungguh-sungguh, tidak ada lagi upaya yang dapat Anda lakukan, dan hasilnya seperti itu, itu Anda berkata, saya sudah puas, saya terima ketetapan Allah. Ada orang berobat. Udah deh, enggak usah berobat. Saya biar sakit aja. Yang salah siapa? Kita yang salah. Berobat. Setelah Anda berobat ini masih tetap sakit, Anda kembali. Ini kehendak Allah nih. Dan jangan pernah berkata bahwa sesuatu yang Anda anggap musibah itu buruk buat Anda. Boleh jadi itu jalan untuk mencapai yang lebih baik dari apa yang Anda katakan. Ada ungkapan itu berkata, sekian banyak hari yang aku menangis ketika itu, tetapi setelah berlalu aku menangis, kenapa dulu aku menangis? Ya, mestinya dia tertawa dulu. Karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Itu sebabnya dalam Al-Quran ada dikatakan, boleh jadi kamu tidak senang kepada sesuatu, padahal itu baik buat kamu. Tapi itu setelah upaya, ya. Saya kira itu. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan kembali bagi yang ingin bertanya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Tadi kita sudah berikan kesempatan pada suami untuk bertanya, sekarang gantian Pak, istrinya boleh bertanya juga. Silahkan Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Quraish, saya mau tanya, tadi Bapak bilang akan ada hari pembalasan orang yang baik dan orang yang jahat. Kalau disiksa kubur itu bagaimana Pak? Akan dibalas juga di sisa kubur sebelum nanti di alam barzah atau bagaimana? Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang didapat disiksa atau nikmat kubur, karena ada siksa ada nikmat, baru panjar. Panjar. Jadi belum ya tahu Panjarnya yang sempurna innama tuwa fauna ujurakum yaumal qiyamah, itu kata Al-Qur'an. Nanti di hari kiamat baru disempurnakan ganjaran dan balasan kamu. Jadi itu baru panjar, baik nikmat maupun siksa. Sempurnanya di sana. Saya kira itu. Baiklah. Pertanyaan berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kurois, saya mau tanya, bagaimana sih membedakan bahwa seseorang yang diberikan bencana atau musibah menandakan bahwa ia sedang dihinakan oleh Allah atau sedang diuji? Karena kadang kita merasa sedang diperingati oleh Allah ketika kita ditimpa bencana, atau sebaliknya, merasa sedang dimuliakan ketika mendapat kenikmatan, seolah kenikmatan tersebut adalah balasan dari Allah ketika kita beramal soleh. Terima kasih. Baik, baik, baik. Sekarang begini, jangan pernah menduga bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan Anda itu adalah tanda Tuhan tidak senang pada Anda. Ujian itu seringkali dituntut oleh mahasiswa, ya, tidak diuji-uji, tidak naik-naik, tidak lulus-lulus. Nah, memang bisa jadi ada yang tidak disenangi itu karena ujian Tuhan dalam rangka meningkatkan derajat. Bisa jadi juga ujian itu, apa namanya, apa yang tidak disenangi itu berupa siksa Tuhan. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Lakukanlah introspeksi. Saya ini sudah taat sama Allah atau tidak? Ada kekurangan saya atau tidak? Saya ini melakukan hal tersebut itu apa namanya, sesuatu yang dimurkai Tuhan atau tidak? Anda bisa mengukur diri Anda, dan akan lebih baik Anda mengukur diri Anda berkekurangan daripada mengukur diri Anda berkelebihan. Ya, jadi orang yang mau diuji itu kan begitu. Kalau Anda sudah merasa, oh saya sudah tahu semuanya, sudah ini semuanya, tapi kalau merasa masih berkekurangan, Anda berusaha untuk memperbaiki diri. Saya kira begitu ya. Ada satu pertanyaan lagi Pak. Anak saya tanya, Bunda, sebelum Tuhan ini menciptakan langit dan bumi, di mana Tuhan berada? Ya, anak-anak sering berkata begitu ya. Okay. Nabi pernah ada satu riwayat berkata begini. Ada yang bertanya pada Nabi, "Aina kana rabbuna qabla ayyakhluqal khalq?" Di manakah Tuhan sebelum dia menciptakan makhluk? Nabi menjawab, "Kana fi aman." Dia berada pada sesuatu yang tidak diketahui di mana dia. Oke, saya mau beri contoh. Coba hitung dari 100 ke belakang. Anda berkata apa? 99. Sesudah itu? 98. Sesudah itu? 97. Sesudah itu? 96. Sampai akhir 0. Iya. Sesudah itu ada? Enggak ada. Enggak ada. Anda tidak tahu. Coba hitung dari 1 sampai 100. Hitung 100, tambah, sudah triliunan. Tambah. Apa yang Anda katakan? Waduh, saya sudah capek, sudah sampai di situ aja. Ketika sampai di situ Anda berkata ada. Jadi kita tidak tahu di mana dia, karena kita tidak mengetahui, dalam dua tanda petik, tempat Tuhan. Dia tidak mempunyai tempat menurut ukuran kita, karena tempat adalah kebutuhan, tapi dia wujud. Memang sangat sulit bagi manusia membayangkan sesuatu wujud yang tidak ada tempatnya. Tapi Tuhan adalah Tuhan, bukan makhluk. Jadi Nabi waktu ditanya, kana fi aman. Aman itu punya dua makna, buta artinya kita tidak tahu karena kita buta. Aman juga berarti itu tadi uap itu berada dalam suatu situasi sebelum dia menciptakan langit dan bumi itu karena arsyu alal ma. Ma itu diartikan sebagai uap atau dukhan atau apapun namanya. Ya? Jadi kita tidak tahu. Jangan pernah menduga bahwa Anda bisa tahu segalanya. Makhluk aja Anda tidak tahu segalanya kok. Iya. Apalagi pencipta makhluk. Anda bisa tahu. Jangan merasa sudah tahu semua. Masih diri kita tidak tahu. Anda tahu apa itu mimpi? Tahu mimpi apa? Kita tidak tahu. Banyak yang kita tidak tahu. Tahu ruh, punya ruh atau tidak? Di mana tempatnya? Tidak tahu. Apalagi pencipta ruh. Ada orang sekarang ini angkuh, merasa dirinya tahu semuanya. Padahal kita ini makhluk yang sangat lemah. Saya kira itu. Baik, kita sampai pada kesimpulan ya Pak. Kita sampai pada kesimpulan. Baik, ayat 7 hingga 14. Kesimpulan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah penciptaan, ada penciptaan Tuhan, antara lain adalah untuk ujian bagi manusia, yang tentunya ujian tersebut mengharuskan adanya hasil ujian, dan hasil ujian itu akan disampaikan pada hari kebangkitan setelah kematian manusia. Di sana Allah memutuskan ganjaran dan sanksi sesuai dengan hasil ujian. Tidak mustahil ada tujuan lain dari penciptaan alam yang tidak diuraikan. Tidak mustahil. Tapi karena hal tersebut tidak ada hubungannya dengan manusia, maka Allah tidak menguraikannya. Yang kedua, manusia harus berpacu dengan sesama manusia, bahkan dengan selain manusia. Anda perlu berpacu dengan semut, bagaimana disiplinnya, ya, bagaimana tekunnya, ya kan? Berpacu dengan lebah, bagaimana kebersihannya. Harus berpacu dengan sesama manusia dan bahkan dengan selainnya untuk menghasilkan karya yang sebaik-baiknya. Bukan hanya sekedar yang baik, tetapi yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, perlombaan itu tidak hanya menghadapi yang buruk amalnya, tapi juga yang baik untuk menemukan siapa yang terbaik. Tiga, salah satu sifat buruk tercermin pada pikiran dan emosi seseorang yang hanya berkisar pikiran dan emosinya pada kenikmatan duniawi tanpa memikirkan sebab-sebab yang melatar belakangi datangnya nikmat atau cobaan dan tanpa memperhatikan siapa penyebab dari segala sebab. Jangan bergantung pada sebab, bergantung pada penyebab sebab, ya kan? Oke. Lebih jauh, semua pihak yang meragukan kebenaran sumber dan isi Al-Quran ditantang hingga akhir zaman untuk membuat semacam 10 surah yang serupa dengan Al-Quran. Ini di sini 10. Nanti di ayat sesudah turunnya ayat ini ada yang katakan satu surah. Di ayat sesudah itu lagi di surah Al-Baqarah tidak usah satu surah, persis satu surah, lebih kurang satu surah saja, tidak usah persis sama. Tapi sampai sekarang tidak ada yang berani menantang karena merasa bahwa mereka memang tidak bisa melakukan hal itu. Saya kira itu kesimpulan kita. Baik, terima kasih Pak atas ilmunya bermanfaat. Terima kasih bintang tamu kita sudah hadir di sini, Vera sama Fatir. Terima kasih para audiens yang sudah hadir. Dan terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab bisa manfaat untuk kita semua agar kita tidak salah langkah dalam menjalin hidup ini. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.